Qala al-musannif rahimahullah alla yakuna mahdhufan. Tidak boleh masternya itu dibuang. Ingat, tidak boleh masternya itu dibuang. Wa bihadza, dengan definisi ini, dengan syarat ini, raddu, mereka menolak ala man qala, atas orang yang mengatakan fi malaka wa zaidan. Tuh, mana? Itu berarti kan malaka. Malaka wa zaidan. Malaka wa zaidan. Tuh, tak ini tafsirnya malaka wa mula. Pula bahasa tata. Nah, ini di sini kenapa Zaidan? Pertama Ikhwan, Zaidan itu beramal sebagai maful bi. Mana amilnya? Masdar. Masdar di mana? Dibuang katanya. Itu enggak boleh. Enggak boleh apa namanya? Masdar yang mau beramal itu dibuang, enggak boleh. Enggak boleh syaratnya. Makanya malaka takdirnya wa mulabasataka Zaidan. Zaidan beramal dari mulabas. Masdar kan ya? Mulabkan labasa yulabisu mulabasatan. Itu kan masdar. Dia beramal dari ini. Ini enggak boleh. Harus masdarnya disebutkan, enggak boleh dibuang. Jelas? Nah. Lanjut. Nah. Kalau salahnya karena ini beramal keliru. Tapi kalau ini bisa diira bangun maaf, bukan masalah. Kalau dikata memang satu saja sebagai bangun maaf kan. Tapi kalau ini beramal dari masdar, enggak bisa. Baik. Wa alaman qol. Dengan ini juga bantahan, juwalai, bantahan juga kepada orang yang mengatakan fi bismillah. Jadi fi Bismillahi saat itu. Ini bismillah ini beramal. Dia diamali, jar masrur muta'alliqun bi ibtida'i atas misalnya. Ini enggak bisa. Kalau dia seandainya beramal, enggak boleh dibuang. Ini kan masnya beramal kan? Tapi kan dibuang posisi masdar. Ini dia kan masdar. Dia kan dibuang. Lihat. Dan ini juga syarat itu, syarat masdar itu, syarat yang gak boleh dibuang. Ini juga membantah kepada orang yang mengatakan bismillah, lihat. Inna takdir ibtidai bismillah sabit. Fahunibal mubtada, aina mubtada ibtidai. Baik, wal khobar, aina khobar sabit dibuang. Wabqa ma'mul mubtada. Aina mubtada? Bismillah. Saya memulai dengan membaca iki ma'mulnya ibtidai sebagai jumlah maf'ulun bi. Ya kan? Ngerti kan? Nah, ini jumlah maf'ul bi. Ini enggak bisa. Kenapa enggak bisa dikatakan ma'mul dari ibtidai? Soalnya masdarnya dibuang. Syaratnya harus disebutkan, enggak boleh dibuang. Jadi kalau dia beramal, sebutkan dong. Enggak boleh dibuang. Makanya di sini kelirulah anda kata bismillah di sini adalah ma'mul dari apa? Ibtidai. Keliru, sebab namanya masdar itu bisa beramal kalau apa? Kalau apa? Kalau harus ditambahkan, enggak boleh dibuang. Jelas? Bis. Pak Selamat. Bis. Wa ja'alu minal darurah. Ah. Orang yang membuat ini syarat menyatakan termasuk andai kata ada seperti ini darurah. Masdarnya dibuang tapi beramal itu darurah. Oh no way alasan ini. Lihat qaulahu ta'ala. Hal tadkuruna iladdairaini hijratakum wa mashakum sulhakum ruhmanu kurbana. Lihat lafadznya Rahmanu kurbana. Lihat. li'anna bitakdir wa qawlahum ya rahmanu kurbana. Tadi kan rahmanu kurbana. Apa yang ada kurbana? Nah, ini dia adalah makmul dari mas masdar. Ada masdar? Masdar kau ya rahmanu. Apa yang ada kurbana? Maful be dari kau lakum. Ah, lo kok bisa? Ini iso, tapi darurat syiria. Seharusnya enggak seperti ini kan? Lah mereka mengatakan kurbana ini mana ambilnya? Kau? Kau laku masdar kan? Tapi kan dia dibuang posisinya. Nah ini enggak apa-apa. Nah, berdak mereka menjadikan kalau anda seperti ini itu darurat syiria. Jelas? Lanjut. Bali? Sudah, ngantar lagi Bali. Doang. Ashab yang nomor 7. Wes, Talha. Wes. Alla yakuna mafsulan an ma'mulihi. Tidak boleh terpisah dari makmulnya. Datangnya ya, kosoknya ya. Kosoknya mana? Kosoknya. Cari kosoknya. Kosoknya sasian dulu. Nama kayak apa yuk? Mana masternya? Rasai, jelas? Ini beramal kepada apa? Yauma. Tapi ada kan pemisahnya? Mana pemisahnya? Lakabius. Jadi ini Rasai masdar mengamari yauma. Tapi ada pemisahnya? Gak boleh. Tidak boleh. Jelas? Maka sini ala yakuna mafsulan an ma'muli. Tidak boleh terpisah. Akhirnya terpisah. Masdarnya ini terpisah dari yang diamali. La qadir pemisahnya. Tidak boleh beramal. Nah. Iya dong. Tapi kan harus ada ambilnya. Tidak ada. Baik, lanjut. Walihada raddu, oleh karena mereka itu menolak, membantah, menolak. Alamangkal fi yauma tublas sarair. Yauma ini ma'mul dari rasi. Sebab li'annau qad fusila bainahuma bil khabar. Aina bil khabar? Laqad bil khabarnya apa? Inna. Dia enggak bisa beramal. Mereka menolak, enggak bisa karena apa? Ada kata ini makmul dari raja'i, ada pemisahnya berupa laqadir, tidak boleh. Maunya langsung aja laqadirnya belakang bermasalah ya. Jadi innahu ala radiyau matublas laqadir itu ya kena lah. Tapi merubah orang oleh. Nah. Lanjut. As-samin. Ala yakuna mu'akharan anhu. Enggak boleh terletak terakhir dari makmulnya. Ajab ani Zaidan. apa artinya Zaidan? Makmul dari dor buka. Enggak boleh makmulnya, enggak boleh apa? Amilnya berupa berbur letaknya di belakangnya makmul. Ayo nama makmul Zaidan. Mana amilnya? Dor, enggak boleh letak di belakang. Wis, jelas. Terus ini. Falail ajaban Zaid berbuka wa ajaja Suhaili. Suhaili ku oleh wae. Taqdimal jar wal masrur. Kalau jar masrur kon masalah yo. Sebentar, kalau begitu yauma itu amilnya mana? Ditulis. Wasawab annau ma'mul li fi'lin makhduf dalla 'alal masdar. Istawhai. Jadi ini ji fi'il makhduf yarji'u. Annau ma'mul li fi'lin makhduf dalla alaihi al-masdar. Dalla alaihi masdar ay bi raj'i. Undur al-Asmuni juz 2 halaman 292. Nah. Lanjut. Wa ajaja Suhaili taqdim al-jar wal majrur. Suhaili membolehkan mendahulukan jar dan majrur. Wastadalla bi qawlihi la yabghuna anha hiwala. Baik. Alewan apa namanya? La yabghun. Di sini jar masdar apa ini? Mutaliq dengan ini. Pada hiwala masdar kan? Masdarnya dia muta'alik dengan masdar. Padahal masdar letaknya di mana? Di belakangan. Itu boleh. Loh, kenapa apa hubungannya dengan kita? Namanya jar majrur ini kan muta'alik. Otomatis kan hiwala ini kan mengamari anak. Meskipun dalam sisi ta'aluk kan muta'alik. Kalau jar majrur itu muta'alik dengan di belakang dengan masdar, otomatis jar majrur itu kaitannya dengan amalannya masdar. Jar majrur muta'alliqun dengan fi'il. Berarti jar majrur itu paling apa namanya? Ada kaitannya dengan amalannya fi'il. Nah, Suhaili menjelaskan di sini, anha ini muta'alliq pada apa? Pada masdar. Dan masdar letaknya di mana? Di belakang. Nah, gue bisa apaan lagi. Baik, ditulis anha. Ay anha yata'allaku bi hiwala. Wa qawluhum Allahumma ja'allana min amrina faraja wa makhraja. Mana ini saja? Lana. Lana muta'alik dengan apa? Faraja. Faraja masdar, muta'aliknya di belakang. Tulisan ibu. Fa kalimat lana muta'alikun bi faraja. Fal jawab annahum tawassau fiha ma yatawassau fi ghairiha. Annahum tawassau fiha ma lam yatawassau fi ghairiha. Dalilnya, jawabannya, para ulama itu memberikan toleransi lebih terhadap jar majrur yang tidak diberikan toleransi itu kepada selain jar majrur. Jadi enggak ada masalah kalau ada kata jar majrur itu muta'alliqun dengan di belakang ke atau enggak ada masalah. Karena apa? Karena babnya jar majrur itu lebih luas daripada bab yang lainnya. Itulah jawabannya. Jadi kalau begitu, yang dibolehkannya jual-beli bisa berlaku, bisa enggak ada masalah. Tapi hal maksud dengan jermat majrur saja. Adapun kalau masdar di belakang seperti ini, azabani zaidan darbukan enggak bisa. Karena zaidan bukan jermat majrur saja. Memang dalam bab jermat majrur kaidah nahunya, para ulama nahu itu memberikan keluasan seluas-luasnya pada jermat majrur pada jermat dharab yang tidak diberikan kepada selainnya. Ngerti? Itu jawabannya. Qala al-musannifu rahimahullah. Ngerti insyaallah ke sini? Anwar. Wa yanqasimu al-masdaru al-amilu ila salasati aqsam. Masdar itu termasdar yang amil. Itu terbagi menjadi tiga macam. Ini masdar yang amil. Ahadwa al-mudhaf. Masdariku mudhaf. Yes, masdariku mudhaf. Wa i'maluhu aksar min i'mal al-kismaini al-akhraini. Kalau masdarnya itu mudhaf, beramalnya dia itu lebih banyak daripada beramalnya dua bagian yang lainnya nanti. Karena tiga bagian. Tapi kalau masdarnya itu, masdar yang berbentuk amil ini, letaknya dia mudhaf, mudhaf, maka beramalnya dia itu banyak daripada dua macam yang lainnya. Is? Paham? Wa huwa al-mudhafi mudhaf ila al-fa'il. Nih. Ah. Mana masdar yang amil? Daf'u, ini kan masdar. Posisinya apa dia mudhaf kan? Mudhaf. Mudhaf kepada apa ini? Kepada Allah. Allah sebagai apa? Fa'il. Hada daf'ullah mudhafnya. Hu iki rafati mudhaf ilaih. Tapi mana ya pak? Fa'il. Mudhaf kepada fa'il. Kita ini kalau ada mudhaf dan ada masdar, terus ada mudhaf ilaih, itu bisa masfa'il. Ibu mudhaf kepada fa'il dan mudhaf kepada mafulun bih. Kita ini lihat mananya. Gak mungkin Allah ini sebagai mafulun bih. Gak mungkin. Pasti fa'il. Allah membela manusia. Maka di sini amalnya masdar yang dia posisinya mudhaf itu lebih banyak beramal daripada dua macam yang lainnya nanti. Bahwa kalimat an-nasa beramal dengan amal baik. Mana amalnya nasa? Dari da'u. Jelas? Ingat, masdar yang beramal itu ada dua macam. Ada mudhaf kepada fa'il dan mudhaf kepada maf'ulun bi. Walau la daf'ullahin nasa wa akhdhi murib. Mana akhdhi murib? Mereka mengambil riba. Aina masdar akhdhi. Posisi dia mudhaf. Hir mudhafun ila secara lafaz. Lakin secara makna dia fa'il. Mereka mengambil al-riba, yaitu riba. Bukan mereka diambil, ada mereka yang mengambil. Wa qad nuhu anhu, padahal mereka telah dilarang dari riba itu. Wa aqlihim amwanas. Aina masdar? Aqli. Ini mudhaf kepada apa? Fa'il. Itu mana? Mereka makan harta manusia. Bil batil dengan kebatilan. Jelas insyaAllah. Maka beramalnya masdar, posisi dia mudhaf itu lebih banyak daripada yang lainnya. Yang kedua, mudhafun al-maqul. Mudhaf kepada maf'ulun bih. Kaqaulihi ala inna zulma nafsihi al-mar'u. Zulma nafsihi al-mar'u. Baca apa ini? Zulma mudhaf. Ayat mudhaf ilaih. Nafsihi. Status nafsirafnya apa? Maf'ulun bih. Ayat fa'il. Al-mar'u. Berarti seseorang ini mendzalim pada dirinya. Bukan mendol, apa? Bukan bukan maknanya jiwa itu mendzalimi orang, enggak. Orang itu mendzalimi dirinya, kepada dirinya. Maka yang penting di sini, dzulma di sini sebagai mudhaf, masdar mudhaf dan beramalnya itu lebih banyak daripada yang lainnya. Wa qawlu alaihi salatu wassalam wa hajjul baiti. Mana ini? Mana masdarnya? Hajju. Dia mudhaf kan? Apa artinya baita? Apa artinya baiti? Maful bih hasi kepada baitullah. Berarti kan maful bih dia kan? Mudhaf kepada maf'ulun bih. mudhaf kepada ma. Pokoknya di sini kalau masdar itu antum hati-hati. Bisa-bisa jatuh pemahaman yang keliru. Ima dia mudhaf kepada fa'il wa ima dia mudhaf kepada maf'ulun. Wa baitul kitab dan baitnya kitab, ayo kita kasih bawahi. Wa wa qaulu syair. Tangfi yada al-hasi fi kulli hajiratin nafya ad-darahim tanqadus syair. Mana saja ini? Nafya. Master kan? Mana mudhofnya? Nafya. Mana mudhof ilainya? Darahim. Maka ini apa? Mudhof kepada maf'ulun bi artinya ini dia menafikan kepada dirham-dirham. Al-munawwan, masdarnya ditanwin. Wa imalu aqyas, apa aqyas? Apa aqyas? Aqyas, bimana apa? Bimana awdha' lil bilqiyas. Jadi, diamalkannya dia itu aqyas, lebih mencocoki kaidah. Wa imalu aqyas. Diamalkannya masdar yang ditanwin itu aqyas, lebih mencocok kaidah. Atau ada? Enggak ada. Ada aqyas yang mana ada? Ada aqyas. Atau ada balik? Atau yang enggak ada dicoba minta baik. Min i'mal mudhaf. Daripada beramal yang mudhaf. Maksud begini. Apa tadi namanya? Kalau apa kalau masdar it'am? Ya siman kan? Lihat. Mana masdar? Pertama daf'u. Yang kedua it'am. Masdar yang pertama mudhof kan? Masdar kedua ditanwin ya. Masdar ketika ditanwin ini lebih cocok kaidah dalam beramal. Meskipun secara kebanyakan daf'u itu lebih banyak. Posisi dia mudhof itu lebih banyak dalam beramal, ya kan? Posisi dia tanwin secara kaidah lebih kuat. Tapi sedikit. Sedikit apa? Sedikit beramalnya. Kalau secara kaidah dia lebih bagus dalam secara kaidah, dia beramal lebih aqyas, lebih mencocoki kaidah. Tapi dalam amalannya sedikit dibandingkan dengan yang mudhof. Ngerti? Ngerti kali? Baik. Wes paham? Kasih paham. Loh, kasih pertama. Paham cacah. Lihat ini kasih. Lihat. Kenapa? Li'anna yushbihu al-fi'la bitangkir. Kenapa kalau nakiro yang ditanwin itu kok lebih aqyas, lebih mencocoki kaidah dalam beramal? Sebab seperti ini menyerupai fi'il. Menyerupai fi'il dalam tangkir apa tangkir? Umumnya, kalau dia mudhof kepada Allah kan enggak ma'rifat kan? Kalau it'am itu bukan nakiro kan? Maka lebih mirip dalam fi'ilnya, menyerupai fi'il dalam hal tangkirnya, umumnya. Makanya kalau fi'il kan beramal, namanya masdar itu kan beramal karena menyerupai fi'il. Ya kan? Nah, kalau dia ditanwin secara faedah lebih menyerupai, maka lenggok dia beramal. Aku ngantuk-ngantuk nunggu sini. Aduh. Aku ya guduk tur iki ya. Ka qaulihi ta'ala au it'amun fi yaumin di maskhoba yatiman. Takdirnya au yut'ima fi yaumi di maskhobatin. Apa artinya yatiman? Maful bih dari mana? It'am. Jelaskan. Lah, it'am di sini masdar beramal kan? Beramal. Baik. Al-mu'arraf bi'al. Masdar iku ana alih. Loh. Masdar iku ana alih. Satu, masdar iku mudhof beramal. Dua, tanwin. Tiga, masdar iku ana alih. Wa imalu syadzun kiasan wasimalan. Kalau masdar yang ada alnya kok diamalkan, itu syad. Baik secara faedah maupun secara pemakaian. kaqaulihi ajibtu minar rizqi al musi apa ini arizqi musa musi u eh musi iya kenapa ini musi al musi iya musi iya kan ya terus apa lagi ilahu rizqi mana masdar arizqi asalnya kan? Ya. Ini rezeki ini beramal kepada musik. Ini zahiri apa? Mudhof ilaih tapi maknai maf'ulun. Jelas? Dia beramal, tapi ini sah. Sebab ar-rezeki apa? Asalnya. Ya kan? Secara amalan istimal pemakaian sah karena asalnya. Secara faedah juga keliru. Ajibtu amin an razaqa razaqa al musia aku heran lo Allah kok ngekei rezeki kepada orang yang berbuat jelek ya kan izan ar-rizq guna beramal sebagai amalannya fi'il maka al musia sebagai maf'ulun bih aku lo heran Allah ilahnya musi Allah itu Tuhannya musi kok ngekei rezeki kepada orang yang berbuat jelek lo beramal ya. Tapi ini syarat, cara kaidah dan pemakaian. Ngerti? Wis. Azibtu min an razaqal musia ilahu wa min an taraka ba'dha salihin fakir. Kau bawa kosong saleh itu fakir, tapi sing elek-elek sugih. Aku heran kepada Allah ini kok iso ngono. Sawangane cah kok heran caca. Iki syair ikhlas sawangane. Intinya bukan mana yang kita ambil faedah, yang kita ambil ini loh, kaidah ini loh keliru, secara nahunya, wong masdar ini beramal kok ono ae. Iku syadzan, ya sanuti malah ngerti. Paham sampai di sini. Subhanakallahumma hamdik, wa la ilaha illa anta. Kita ngaji juga dapat 3 lembar.